Adik-adikku sekalian yang kakak cintai, setelah tadi adik-adikku sekalian mendengarkan, menyimak kisah ujian Nabi Ayyub alaihissalam, tentu adik-adik sekalian ingin tahu pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah ujian terhadap Nabi Ayyub alaihissalam. Adik-adikku sekalian yang soleh dan solehah, faedah yang pertama yang bisa kita petik dari kisah tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji setiap hambanya untuk mengetahui siapakah di antara hamba-hambanya itu yang paling beriman. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menguji dengan cobaan, dengan ujian, untuk diketahui siapakah di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling beriman. Berikutnya, faedah yang kedua, hikmah dari ujian, dari cobaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah diangkatnya derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala apabila orang yang ditimpa ujian dan cobaan tersebut bersabar. Jadi jika seseorang bersabar ketika menerima ujian dan cobaan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, faedah yang ketiga dari adikku sekalian, kewajiban seorang istri untuk senantiasa mendampingi suaminya dalam suka dan duka, dalam kesedihan, dalam senang. Seorang istri harus senantiasa mendampingi suaminya dan senantiasa taat kepada suaminya. Berikutnya, faedah yang keempat dari kisah ini, kita diajarkan untuk bersabar ketika kita menghadapi musibah. Jika kita ditimpa musibah, kita harus bersabar atas musibah yang menimpa kita. Karena tadi, orang yang bersabar ketika menghadapi musibah, menghadapi cobaan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, faedah yang kelima dari itu sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala dan balasan yang jauh lebih baik bagi hamba-hambanya yang bersabar dan tawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, faedah yang keenam adikku, Allah maha kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi, kalau kita sakit, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyembuhkan kita. Selanjutnya, faedah yang ketujuh, kita dianjurkan untuk membalas kebaikan seseorang yang telah berbuat baik kepada kita dengan kebaikan pula. Jadi kita membalas kebaikan dengan kebaikan. Kemudian, faedah yang terakhir ada adik-adik sekalian dari kisahnya Nabi Ayyub, yang kedelapan, jadi kita harus mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kita mudah untuk memberikan maaf atas kesalahan-kesalahan dan kehilafan-kehilafan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Belum tadi adik-adikku sekalian, beberapa faedah yang semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga adik-adikku sekalian menjadi orang-orang yang bersabar. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang sabar ketika menghadapi segala musibah.